بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قال ووضع القياس الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan dan mereka para ahlul bid'ah meletakkan qiyas. Al-qiyasu fil fiqhi, qiyas itu di dalam ilmu fikih. Wal-qiyasu aydan indal mu'tazilati yaqisuna al-khaliqa ala al-makhluqina. Dan qiyas juga menurut orang-orang Mu'tazilah, mereka mengkiaskan Sang Maha Pencipta dengan para makhluk. Wa yujruna al-ahkama 'ala Allah kama yujrunaha 'ala al-makhluqin. Dan mereka orang-orang Mu'tazilah memberlakukan hukum-hukum bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memberlakukan hukum-hukum tersebut kepada para makhluk. Qasul khaliqa 'ala al-makhluqin. Mereka orang-orang Mu'tazilah mengkiaskan Sang Maha Pencipta dengan para makhluk. Wa hakamu 'alaihi kama yahkumuna 'alal makhluqin. Dan mereka menghukumi Allah Ta'ala sebagaimana mereka menghukumi para makhluk. Wa qalu law fa'ala kadha lakana zaliman wa law fa'ala kadha lakana kadha wa law fa'ala kadha lakana kadha. Dan mereka orang-orang Mu'tazilah mengatakan, seandainya Allah Ta'ala melakukan demikian, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala zalim. Seandainya Allah Ta'ala demikian, berarti demikian. Seandainya Allah Ta'ala melakukan demikian, niscaya demikian. Fasaru yatahakkamuna fillahi wa yahkumuna 'alayhi bira'yihim wa biqiyasihim lillahi tabaraka wa ta'ala 'ala 'ibadihi. Maka jadilah mereka orang-orang Mu'tazilah menghukumi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal mereka dan dengan kias mereka terhadap Allah Ta'ala dengan para hambanya, mengkiaskan Allah Ta'ala dengan para hambanya. Qala rahimahullahu wa hamalu qudratar rabbi wa ayatihi wa ahkamihi wa ahkamahu wa amrahu wa nahyahu ala uqulihim wa ara'ihim. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan mereka para ahlul bid'ah membawa kemampuan Rabb subhanahu wa ta'ala, ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, perintahnya dan larangannya kepada akal-akal mereka dan pendapat-pendapat mereka. Ya'ni ahkamallahil qadariyata wa ahkamallahis syar'iyata wa awamirahu wa nawahiyahu ala uqulihim. Yaitu mereka membawa hukum-hukum Allah yang qadariyah, yaitu takdir, dan hukum-hukum Allah yang syar'iyah, yaitu syariat, perintah-perintahnya dan larangan-larangannya kepada akal-akal mereka. Ya'ni al-jabriyatu wal-murji'atu wal-mu'tazilatu wal-khawariju wal-rawafidu kullu wahidin lahu ra'yun fi kudratillahi wa ahkamihi wa ayatihi wa amrihi wa nahyihi. Yaitu orang-orang Jabriyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Khawarij, dan orang-orang Syiah Rafidah masing-masing memiliki pendapat sendiri tentang kemampuan Allah Ta'ala, hukum-hukumnya, ayat-ayatnya, perintahnya dan larangannya. Lam yasluku fiha maslakal kitabi was sunnati wa maslakas salafis salihi fi ijra'i ahkamillahi wa ayatihi wa qadarihi ala muradillahi azza wa jalla. Mereka para ahlul bid'ah tersebut tidak menempuh di dalamnya jalan Alkitab dan Sunnah, demikian pula jalan as-salafus salih dalam memberlakukan hukum-hukum Allah Ta'ala, ayat-ayatnya dan takdirnya sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Wa innama bihasabi ahwa'ihim wa qiyasatihim wa ara'ihim. Hanya saja mereka memberlakukan hukum-hukum Allah Ta'ala sesuai dengan hawa-hawa nafsu mereka, kias-kias mereka, dan pendapat-pendapat mereka. Qala fama wafaqa uqulahum qabiluhu وَمَا لَمْ يُوَافِقْ عُقُولَهُمْ رَدُّوهُ فَصَارَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَالسُّنَّةُ غَرِيبَةً وَأَهْلُ السُّنَّةِ غُرَبَاءَ فِي جَوْفِ دِيَارِهِمْ. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka apa yang sesuai dengan akal-akal mereka, mereka menerimanya. Dan yang tidak sesuai dengan akal-akal mereka, mereka menolaknya. Maka jadilah Islam asing, dan sunnah pun menjadi asing, dan ahlus sunnah pun menjadi asing di dalam rumah-rumah mereka. Qala fama wafaqa uqulahum qabiluhu. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka apa yang sesuai dengan akal-akal mereka, mereka menerimanya. Minal akhbari wal awamiri wal nawahi wal ahkami wa ma syakala dhalika, yaitu berupa khobar-khobar, perintah-perintah, larangan-larangan, hukum-hukum, dan yang semisal dengannya. Wa ma lam yuwafiq 'uqulahum radduhu, dan yang tidak sesuai dengan akal-akal mereka, mereka menolaknya. Faj'alu 'uqulahum hiyal mawazina wal maqayisa li ahkamillahi wa awamirihi wa nawahihi, lam yusallimul amra lillahi wala li rasulihi. Maka mereka menjadikan akal-akal mereka sebagai timbangan-timbangan dan tolak ukur-tolak ukur bagi hukum-hukum Allah, perintah-perintahnya, dan larangan-larangannya. Mereka tidak menyerahkan urusan kepada Allah, tidak pula kepada Rasulnya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Padahal Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikanmu pemutus perkara dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri-diri mereka rasa berat terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka tunduk berserah diri. Fabadala an yuhakkimullaha wa yaruddu ma tanaza'u fihi ilallahi ila kitabillahi wa ila sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalamu ja'alul hakama fi dhalika hiya uqulahum wa ara'ahum wa qiyasatihim. Maka alih-alih mereka menjadikan Allah sebagai pemutus perkara dan mengembalikan perkara yang mereka perselisihkan kepada Allah, kepada kitabullah, dan kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka justru menjadikan pemutus perkara di dalamnya akal-akal mereka, pendapat-pendapat mereka dan kias-kias mereka. فصار بهذه الأعمال وبهذه الفرق وبهذه الاتجاهات والفتن صار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. Maka jadilah dengan sebab perbuatan-perbuatan ini, golongan-golongan ini, sikap-sikap ini, dan fitnah-fitnah, jadilah Islam menjadi asing, sunnah pun menjadi asing, dan ahlus sunnah menjadi orang-orang yang asing di dalam rumah-rumah mereka. Hadha alladhi hasala fi ayyamil ma'muni wal mu'tasimi wal wasiqi. Inilah yang terjadi di masa kekhalifahan al-ma'mun, al-mu'tasim, dan al-wasiq. Summa hasala, ya'ni mutanaffasun tayyibun jiddan li ahli sunnati fi ayyamil mutawakkili. Kemudian terwujud, yaitu ruang untuk bernafas yang sangat baik bagi ahlu sunnah di masa kekhalifahan al-mutawakkil. In waffaqahullahu tabaraka wa ta'ala littiba'is sunnati. Karena Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepadanya al-mutawakkil untuk mengikuti as-sunnah. وَسَلَّطَهُ اللَّهُ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَأَهْلِ الضَّلَالِ فَكَبَتَهُمْ وَفَصَلَ بَعْضَهُمْ وَقَتَلَ بَعْضَهُمْ وَرَفَعَ رَايَةَ السُّنَّةِ. Dan Allah Ta'ala menguasakannya kepada orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan orang-orang yang sesat. Al-Mutawakkil menghinakan mereka, memecat sebagian mereka, membunuh sebagian mereka, dan mengangkat bendera As-Sunnah. Wahtarama al-imama Ahmada ihtiraman zaidan rahimahullahu. Wahtarama ahla sunnati wa akramahum. Fakanat ayyamuhu ayyama izzin lissunnati. Dan Al-Mutawakkil sangat menghormati Al-Imam Ahmad, menghormati Ahlus Sunnah dan memuliakan mereka. Maka masa kekhalifahan Al-Mutawakkil merupakan masa kemuliaan bagi As-Sunnah. Thumma ba'da dhalika صار الأمر يتأرجح في عهد هذه الخليفة يشتد الأمر على أهل السنة. Kemudian setelahnya jadilah perkara agama ini bergerak di masa khalifah ini, yaitu al-mutawakkil. Perkara agama ini semakin kuat bagi ahli sunnah. Wa ya'ti khalifatun mithlul qadiri fayati ila janibi ahli sunnati wa yansuruhum wa yu'allifu aqidatan wa yansuruha fil alami wa tudarrasu 'alan nasi wa yajburun nasa 'ala qira'atiha fil masajidi aqidata ahli sunnati wal jama'ati. Dan datanglah seorang khalifah semisal Al-Qadir. Ia datang ke sisi ahlus sunnah dan menolong mereka menulis akidah dan menyebarkannya ke alam ini. Akidah tersebut diajarkan kepada manusia dan ia mewajibkan manusia untuk membaca akidah tersebut di masjid-masjid akidah ahli sunnah wal jamaah. Wahakadha ya'ni kama akhbar ar-rasulu. Dan demikianlah, yaitu sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ahlus sunnati yadharuna bil hujjati wal burhani ahyanan wa ahyanan ila janibi hadha bil izzi was sultani. Ahlus sunnah terkadang unggul nampak dengan hujjah dan bukti, dan terkadang pula menuju ke sisi ini, yaitu nampak unggul dengan kemuliaan dan kekuasaan. Fadhuhuruhum qa'imun la syakka. Maka keunggulan mereka tegak tanpa ada keraguan sama sekali. Al-hujjatu wal-burhanu ma'ahum da'iman. Hujjah dan bukti senantiasa bersama mereka, ahlus sunnah. Fahum alal haqqi zahirina. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum walillahil hamdu. Maka mereka ahlus sunnah unggul di atas kebenaran. Tidak memadaratkan mereka orang yang menelantarkan mereka, tidak pula orang yang menyelisihi mereka. Dan hanya bagi Allah lah pujian yang sempurna. Fasunnatu tabqa zahiratan. Maka sunnah tetap unggul nampak. Wa hujjatullahi qa'imatun bihadihi ta'ifati wa ma ma'aha minad dinil haqqi wa ma ma'aha minal hujaji wal barahini. Dan hujjah Allah Ta'ala tegak dengan golongan ini dan dengan agama yang benar yang ada bersamanya, dan dengan hujjah-hujjah dan bukti-bukti yang ada bersamanya. Sawa'un kanat lahum daulatun am aw lam takun lahum daulatun. Sama saja apakah mereka ahlus sunnah memiliki daulah atau tidak memiliki daulah. Hatta fi halil ghurbati hujjatuhum qa'imatun. Bahkan dalam keadaan keterasingan, hujjah mereka ahlus sunnah tetaplah tegak. Li'anna hujjatallahi labudda antadilla qa'imatan bihadihi ta'ifati wa ulama'iha. Karena sesungguhnya hujjah Allah Ta'ala pasti akan terus tegak dengan adanya golongan ini dan para ulama'nya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.